تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد إخوتي في الله رحمكم الله وبارك الله فيكم Alhamdulillah di malam ini kita kembali melanjutkan pengkajian kita terhadap karya tulis Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala, itu dalam tulisannya Syarah Usul Tafsir atau Usul Tafsir. Kita masuk ke pembahasan berikutnya setelah Syekh menjelaskan tentang tujuan inti dari mempelajari tafsir, itu tidak lain untuk sampai kepada puncak perkara yang terpuji dan buah yang mulia yang tiada lain, yaitu at-tasdiq bi akhbar al-Qur'an, membenarkan berita-berita yang ada dalam Al-Quran, kemudian mengamalkannya, mempraktikannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, sehingga Allah SWT diibadahi di atas ilmu. Ini tujuan dari mempelajari ilmu at-tafsir. Yang berikutnya kata Syekh, al-wajibu anil muslimi fi tafsir al-Quran, yang wajib bagi seorang muslim tatkala menafsirkan Al-Quran. Ini yang wajib bagi masing-masing kita, tiap-tiap kita ketika kita menafsirkan Al-Quran, memaknakan Al-Quran kepada bahasa lain. Datang dalam sebagian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau hasankan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dikeluarkan pula oleh Imam An-Nasa'i dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah SAW, "Man qara fil Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dia berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya, maka hendaklah dia persiapkan duduknya di neraka. Menunjukkan bahwasanya orang yang seperti ini tidak amanah dalam penafsiran Al-Quran. Dia menafsirkan dengan pendapatnya atau bahkan dengan hawa nafsunya. Oleh karenanya kata Syekh, al-wajibu alal muslim fi tafsir Al-Quran, yang wajib bagi seorang muslim tatkala dia menafsirkan Al-Quran, tatkala dia memaknakan Al-Quran kepada bahasa lain, ayush'ara nafsahu hina yufassir Al-Quran bi'annahu mutarjimun anillahi ta'ala syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Yang pertama, kewajiban seorang muslim ketika menafsirkan Al-Quran yaitu ayyushyara nafsahu hina yufassiru Al-Quran. Mengesankan akan dirinya ketika dia menafsirkan Al-Quran bi'annahu mutarjimun anillahi ta'ala, bahwasanya dia ketika menafsirkan Al-Quran sebagai mutarjim, penjelas ucapan, penterjemah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ayyushira nafsahu. Jiwa seorang muslim terkesan pada dirinya, menganggap dirinya ketika menafsirkan Al-Qur'an bahwasanya dia sedang menerjemahkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mutarjim. Seperti di kitanya jubir. Atau orang yang tugasnya untuk menerjemahkan bahasa orang lain yang tidak bisa difahami oleh si pendengar. Ya, ini biasanya dipakai oleh jurubicara-jurubicara ketika ada tamu mungkin dengan bahasa lain, bukan dengan bahasa Indonesia, dan hadirin tidak paham dengan bahasa tersebut sehingga diterjemahkan. Maka si penerjemah harus merasakan, harus terkesan pada dirinya dia sedang menerjemahkan ucapan orang tersebut kepada orang lain yang mendengarnya. Itu sebagai pendekatannya. Maka demikian pula Al-Quran, ketika masing-masing kita berupaya untuk menerjemahkan, berupaya untuk menerangkan kalimat Al-Quran dengan bahasa kita atau dengan bahasa yang lainnya selain bahasa Arab, maka kita harus terkesan, harus menganggap diri kita sedang menerjemahkan ucapan Allah SWT. Dan yang kedua, syahidun alaihi bima arada min kalamihi. Dia mempersaksikan dengan perkara-perkara yang Allah SWT inginkan dari ucapannya. Mempersaksikan apa-apa yang Allah inginkan dari ucapannya. Ini dua perkara yang sangat agung, yang sangat besar, yang harus dimiliki oleh masing-masing kita sehingga dengannya tidak terjatuh ke dalam al-kadzib, dusta. Antum lihat ketika seorang penerjemah, seorang juru bicara, dia menerjemahkan ucapan masyayikh ke dalam bahasa Indonesia atau mungkin ucapan duta-duta asing, ketika dia terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Maka jika dia tidak memiliki konsekuensi bahwasanya dia turut pula mempersaksikan ucapannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pembicara, dan juga secara langsung dia menyampaikan ucapan si pembicara sebagai wakil, maka tentunya dia akan mudah untuk berdusta kepada manusia yang mendengarnya. Yang di situ mereka tidak faham. Berbeda dengan yang faham, oh ini ada kalimat yang dipotong, ini ada kalimat yang tidak diterjemahkan, ini ada kalimat yang demikian. Tidak seutuhnya disampaikan. Maka dengannya terjatuh ke dalam kadzib, ke dalam dusta. Maka dua sifat ini harus dimiliki oleh seorang penerjemah. Ya, terlebih ketika dia menerjemahkan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an. Ya, merasa bahwasanya dirinya sedang menerjemahkan dari Allah SWT dan mempersaksikan dari apa yang diinginkan melalui ucapan-ucapan Allah SWT. Fayakun mu'adziman lihadihi syahadati. Sehingga telah dia mengagungkan persaksian tersebut. Ya, karena dia mempersaksikan apa yang Allah inginkan dari ucapannya, maka dia harus mengagungkan persaksian itu. Khaifan min ayyakula anallahi bila ilmin. Sehingga dengannya dia takut untuk berkata tentang Allah SWT tanpa ilmu. Mengagungkan persaksiannya bahwasanya apa yang Allah inginkan dari ucapan-ucapannya, sehingga dengannya akan muncul rasa takut untuk tidak berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Fayaqa'u fima haramallahu fayukhza bidzalika yawmal qiyamati. Jadi khawatir berbicara tentang Allah tanpa ilmu sehingga terjatuh ke dalam perkara-perkara yang Allah haramkan, lantas dia binasa dengan sebab hal itu di hari kiamat nanti. dia binasa dengan sebab berbicara dengan tanda berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan terjatuh dalam perkara-perkara yang haram, maka dia binasa di hari kiamat nanti. Dan hari itu Allah dudukan dalam dosa dosa besar dari deretan-deretan dosa-dosa besar yang lainnya. Dalam firman-Nya di surat Al-A'raf ayat yang ke-33, qala Allahu ta'ala, qul innama harrama rabbiy al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, hanya saja Rabbku mengharamkan perkara-perkara yang keji, fawahish, baik itu perkara yang keji yang nampak ataupun yang tersembunyi. Demikian pula Rabbku Allah SWT mengharamkan perkara dosa, walbagi, perkara yang melampaui batasan, kezaliman tanpa alasan yang benar. Serta Allah SWT mengharamkan kalian berbuat syirik terhadap Allah SWT. Mana minazil bihi sultana, ya Allah SWT tidak turunkan keterangan yang nyata tentangnya. Yang dipersyirikatkan tersebut bukan sosok-sosok yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada keterangan yang nyata dari Allah bahwasanya mereka berhak untuk diibadahi. Dan juga kata Allah di akhirnya, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah mengharamkan kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tanpa apa yang kalian ketahui. Wa qala ta'ala, demikian pula ayat yang lainnya di surat Az-Zumar ayat yang ke-60. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzaba 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Di hari kiamat nanti kamu akan melihat orang-orang yang berdusta tentang Allah, berdusta tentang Allah, berbicara kepada Allah SWT tanpa ilmu. Ini hakikatnya kadzabu 'ala Allah. Maka mereka-mereka yang berdusta tentang Allah, berbicara tentang Allah tanpa keterangan yang benar, wujuhum muswadda, wajah-wajah mereka menghitam. Ciri kegelapan, kedustaan yang mereka lakukan di dunia ini. Di jahannam mathwal lil mutakabbirin, bukankah di jahannam itu sebagai tempat kembali bagi orang-orang yang sombong. Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, فَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَقَدْ تَكَلَّفَ نَفْسَهُ. Barang siapa yang dia berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, tanpa keterangan yang benar, keterangan yang nyata, فَقَدْ تَكَلَّفَ نَفْسَهُ, sungguh dia telah membebani dirinya sendiri. Dia telah membebankan kepada dirinya sendiri perkara yang bukan bebannya. Bahkan kata Syekh Islam, walau kana asab faqad yukhti, seandainya benar apa yang dia ucapkan, seandainya benar apa yang dia terjemahkan, faqad yukhti, maka sungguh dia telah terjatuh pada kesalahan. Subhanallah. Sehingga di sini kita dituntut untuk benar-benar menguasai tentunya bahasa, demikian pula tafsir. Ini kewajiban bagi masing-masing kita. Sehingga hendaklah masing-masing kita ketika hendak menerjemahkan Al-Quran memiliki ilmu tentangnya, tahu terjemahan dari ayat tersebut, kemudian tahu tafsirnya dari ayat tersebut. Karena terkadang terjemahan tersebut tidak sesuai dengan tafsir. Terjemahan terkadang tidak sesuai dengan tafsir. Tafsir menginginkan yang lain, tapi datang dengan bahasa tersebut. Sebagaimana yang akan datang pada poin-poin berikutnya. Sehingga perlu dipadukan antara bahasa dengan tafsir. Kemudian yang berikutnya kata Syekh, al-marja'u fi tafsir al-Quran. Al-marja'u fi tafsir al-Quran. Al-marja' yaitu tempat kembali, rujukan. Marja' tempat kembali, itu rujukan dalam menafsirkan Al-Quran. Tatkala menafsirkan Al-Quran, maka punya rujukannya, punya tempat kembalinya. Yurja'u awalan fi tafsir Al-Quran ila ma ya'ti. Pertama kali dikembalikan dalam menafsirkan Al-Quran yaitu kepada perkara-perkara berikut ini. Awalan yang pertama, penafsiran Al-Quran dikembalikan ila kalamillah ta'ala, kepada kalamullah. Boleh pula kalamullah ila ma ya'ti ay ila kalamillah ta'ala. Atau kalau dengan niat isti'naf terpisah, kalamullahi ta'ala, dikembalikan kepada kalamullah. Penafsiran Al-Quran dikembalikan kepada kalamullah, ya, kepada Al-Quran itu sendiri, ya, sehingga Al-Quran, fayufassaru Al-Quran bila Qur'ani, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi, ya, karena tafsir Al-Quran dikembalikan kepada kalamullah, berarti Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Kenapa Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran lagi? Sebagai poin yang utama, pertama, di anna Allah Ta'ala huwalladzi anzalahu, ya, karena Allah dialah yang menurunkannya. Sehingga zat yang menurunkan Al-Quran, wa huwa a'lamu bima arada bihi, dialah yang lebih tahu tentang apa yang diinginkan dengannya. Yang menurunkan Allah Jalla wa'ala lebih tahu apa yang Allah inginkan tentang ayatnya. Sehingga selagi ada, semasa ada Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran, maka itu awla, ya, lebih utama. Selagi ada Al-Quran yang bisa ditafsirkan oleh Al-Quran lagi, oleh ayat yang lainnya, maka hal itu lebih utama. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir radhiyallahu ta'ala, hadza ablaghu tafsir wa min abrazi hadhihi al-kutub, ya. Atau kata Ibnu Katsir, hadza ablaghu at-tafsir. Ini adalah tafsir yang paling sempurna, yang paling bagus, ketika Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Di antara contoh kitab yang memuat penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, di antaranya itu Adwa'ul Bayan, tafsir Adwa'ul Bayan. Di dalamnya banyak penafsiran Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain, penafsiran Al-Quran dengan ayat-ayat yang lain, karya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sehingga terbuka banyak yang beliau di sana meletakkan ayat untuk menafsirkan ayat. Bahkan kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ketika Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, ahli itu min asahhit turuq, dari cara yang paling benar, cara yang paling tepat dalam penafsiran Al-Quran. Qala rahimahullah, walidzalika amthilatun, akan hal itu ada contoh-contohnya, yaitu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, ayat dengan ayat yang lain, di sana ada contoh-contohnya. bahkan banyak. Minha diantaranya Syekh bawakan di sini yang pertama qaulullah ta'ala atau qauluhu ta'ala firman Allah Subhanahu wa ta'ala ala inna awliya Allahina khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di antara yang Al-Qur'an ditafsirkan dari Al-Qur'an, ayat ditafsirkan dari ayat surat Yunus ayat yang ke-62. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. La khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada bagi mereka. Tidak ada rasa takut bagi mereka tentang apa yang akan mereka hadapi di akhirat nanti, dan tidak bersedih tentang apa yang mereka luput di dunianya. Faqad fassara atau faqad fusira awliya Allah biqawlihi fil ayati allati tariha. Faqad fassara wala. Maka sungguh Allah SWT telah menafsirkan awliya Allah, siapa itu wali-wali Allah, biqawlihi fil ayati allati tariha, yaitu dengan ayat yang ada pada ayat setelahnya. Ya. Allah SWT tafsirkan awliya Allah, wali-wali Allah itu, yaitu dengan firman itu sendiri di ayat yang setelahnya. Ya, sehingga tidak perlu mencari tafsir yang lain. Karena ayat yang setelahnya menjelaskan, menafsirkan definisi dari awliya Allah, wali-wali Allah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Penafsirannya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Jadi takut terhadap perkara yang akan mereka hadapi di yaumul akhirah, dan tidak ada sedih bagi mereka terhadap apa yang mereka luput di dunianya. Maka wali-wali Allah tersebut, kata Allah SWT, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan yang telah pula mereka bertakwa. Ini wali-wali Allah. Sehingga wali Allah bukan orang-orang tertentu, ya, bukan keturunan-keturunan fulan wa'alan saja, tapi wali Allah sangat luas cakupannya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, itu orang yang beriman dan bertakwa. Selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka fasalihun ayyakuna waliyan lillah, ya, benar untuk dia dinyatakan sebagai wali Allah, ya, selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah paham ya ikhwan? Itu wali, bukan wali yang bertakwa, yang bertaba, atau wali yang berkelana, atau wali harus jadi orang gila, wali harus rambutnya ikal, atau rambutnya penuh debu umpamanya, atau bahkan menurut mereka wali ini harus telanjang, harus jalan sekian bulan dalam kondisi tidak berpakaian. Ini dikatakan wali. Tanya. Ataupun yang lainnya, ya, yang mereka keluar dari definisi Allah SWT, karena Allah mengatakan wali Allah orang-orang yang Allah tolong, orang-orang yang Allah selamatkan, orang-orang yang Allah berikan hidayah, yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan dengan ungkapan yang dalam, man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia nyata beriman dan bertakwa kepada Allah, maka nyatalah Allah SWT waliyan, penolong mereka, pelindung mereka, memberi hidayah kepada mereka. Ini diantara contoh pertama, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Contoh kedua, atau contoh yang lain, contoh yang kedua, itu firman Allah SWT, qulu ta'ala wa ma adraka ma at-thariq. Ketika Allah SWT bersumpah, was-sama'i wat-thariq wa ma adraka ma at-thariq. Namun bersumpah dengan as-sama' wat-thariq. Dengan langit dan at-thariq. Kemudian Allah SWT ulangi, wa ma adraka ma at-thariq. Tahukah engkau apa itu at-thariq? Maka at-thariq faqad fusira. At-thariq telah ditafsirkan at-thariq biqaulihi fil ayati tsaniyati, itu dalam firman Allah SWT itu sendiri pada ayat yang setelahnya, an-najmu tsaqib. At-thariq adalah an-najmu tsaqib, bintang yang bercahaya tajam, cahayanya menembus kegelapan malam. Bintang yang cahayanya tajam menembus kegelapan malam, itu semua dikatakan sebagai at-thariq. Sementara kalau ditinjau dari segi bahasa, at-thariq maknanya adalah musafir yang dia melakukan safar di malam hari. Itu secara bahasa. At-thariq maknanya itu musafir yang dia berjalan di malam hari. Tetapi ternyata bukan itu yang diinginkan Allah SWT. Menunjukkan tidak setiap bahasa dibenarkan, tapi harus disesuaikan, dicocokkan dengan tafsir. Alhamdulillah tafsirnya ada di ayat yang berikutnya. At-thariq adalah an-najmu at-thaqib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih ada contoh-contoh yang lain dan sangat banyak sebenarnya Al-Quran yang tafsirkan dengan Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.